Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali dengan taufiknya mempertemukan kita dalam kebaikan, dalam majelis ilmu yang agung, untuk melanjutkan pembahasan tentang keutamaan dan keagungan ilmu agama dengan membahas kitab Miftahu Dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuh, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Barakallahu fikum, kita masih melanjutkan mengulas, membahas panjang lebar Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, masih di segi keutamaan ilmu yang ke-107 ya. Di sini masih berhubungan dengan pembahasan bagaimana orang yang ilmunya kurang, syubhat atau kerancuan, itu akan mudah masuk ke dalam hatinya. Ya, di terakhir kemarin kita baca nasihat yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi syubhat, memposisikan hati kita agar tidak mudah termakan syubhat, ya, yaitu dengan menjadikan hati kita jangan seperti bunga karang yang mudah menyerap setiap kotoran yang datang atau mendekat kepadanya, tapi hendaknya kita menjadikan hati kita seperti az-zujajal musmatah, seperti kaca yang padat, ya, yang kokoh, yang kuat, yang ketika lewat syubhat pun dia hanya akan sekedar lewat di permukaannya dan tidak bisa meresap, tidak bisa menetap padanya sehingga mudah dibersihkan. Nah, kata Ibnu Qayyim, terakhir kita bahas kemarin, fama a'lamu annin tafa'tu biwasiyatin fi daf'i syubhati kantifa'i bidzalika, maka aku tidak mengetahui ya satu wasiat yang aku mengambil manfaat, ya, aku tidak mengetahui ada aku mengambil manfaat dari satu nasihat lebih daripada ketika aku mengambil manfaat dari nasihat ini dalam hal menolak syubhat. Nah, kita lanjut. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya berkata, syubhatan lishtibahil haqqi bil batili fiha nama summiyati syubhatu syubhatan lishtibahil haqqi bil batili fiha. Di sini syubhat, dan syubhat ini kita ketahui dua di antara salah satu di antara dua penyakit besar yang selalu dilontarkan oleh syaitan untuk merusak hati manusia. Dan syubhat ini yang terbesar di antara dua penyakit tersebut. Dinamakan syubhat ya karena adanya ishtibahul haqq bil batili fiha. Adanya kerancuan, ishtibah, kesamaran dalam membedakan yang hak dan yang batil dalam hal ini. Adanya ketercampuran atau kesamaran dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam perkara ini. Ya, Fa innaha tulbasu fa innaha talbisu thawbal haqqi ala jismil batil. Karena syubhat ini perumpamaannya seperti ya, dia memakai pakaian kebenaran pada tubuh yang salah, tubuh yang batil. Jadi hanya labelnya saja kebenaran, tapi yang di dalamnya adalah kebatilan. Wa aktsarun nasi ashabu husnin dhahir fa yanzuru an-nadhiru fima ulbisathu minal libasi fa ya'taqidu sihhataha. Dan umumnya kebanyakan manusia mereka ini hanya memandang penampilan yang baik saja. Mudah terpengaruh dengan penampilan yang baik saja, maka dia, maka ketika seorang memandang pada pakaian yang dikenakan orang tersebut, dia langsung meyakini berarti ini benar. Padahal cuma pakaiannya saja yang kelihatan baik, yang dibungkus di dalamnya adalah kebatilan atau kerusakan, keburukan. Nah, inilah syubhat. Inilah sebabnya kenapa kita butuh ilmu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal sesuatu yang dibungkus dengan hal-hal yang kelihatannya baik, ternyata di balik semua itu diinginkan kebatilan. Masih ingat ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika berhadapan dengan orang-orang Khawarij yang menggunakan kalimat yang merupakan makna dari Al-Qur'an, tapi tujuannya adalah untuk melariskan kebatilan atau pemahaman bid'ah yang mereka bawa. Yakni ketika mereka mengucapkan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, ternyata maksudnya adalah untuk mengkafirkan kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah. Ketika itu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyikapi syubhat mereka ini dengan mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Yang mereka ucapkan itu adalah kalimat yang benar, tapi dimaksudkan di balik semua itu adalah kebatilan, pemahaman rusak yang mereka bawa. Naudzubillah min dzalik. Naam. Wa amma sahibul ilmi wal yaqin fa innahu la yaqtarru bidzalika. Adapun orang yang punya ilmu dan punya keyakinan, punya pemahaman yang dalam tentang agama, maka dia tidak akan mudah tertipu dengan kalimat-kalimat seperti ini. Bal yujawizu nadhrahu ila batiniha wa ma tahta libasiha. Ya, orang yang punya ilmu, keyakinan yang kuat, pandangannya akan melewati batin, apa yang tersimpan di dalam, apa yang ada di balik pakaian tersebut. Bayan kasyifu lahu haqiqatuha, sehingga di hadapan mereka hakikat dari sesuatu yang dipakaikan, dibungkus dengan label kebenaran, di hadap punya ilmu dan keyakinan yang kuat, itu tersingkap hakikat yang sebenarnya. Wa mithalu hadza, contoh dalam hal ini biar kita faham ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahwasanya banyak hal-hal yang batil tapi laris dan disukai orang karena dibungkus dengan penampilan yang kelihatannya indah, dan ini termasuk tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan, jin maupun manusia, yang mereka satu sama lainnya saling membisikkan kata-kata indah yang menipu, yang memperdaya. Jadi ini yang membuat laris. Nah, di sini Ibnu Qayyim membuat contoh. Wa misalu hadza, contoh dalam hal ini, kata beliau, ya, ad-dirhamu zaif, contohnya uang dirham palsu, uang perak yang palsu. Fa innahu yaqtarru bihil jahilu bin naqdi nadharan ila alaihi min libasil fidhah. Orang yang tidak faham tentang mata uang, ya, dia akan mudah tertipu dengan hanya melihat bahwa dirham palsu ini dibungkus dengan perak, maka dia mengatakan ini dirham. Wa naqidul basiru yujawizu nadhrahu ila ma wara'a dhalika fayattali'u ala zayfihi. Adapun orang yang naqid, orang yang teliti, orang yang memang ahli al-basir, punya pengetahuan tentang mana uang yang palsu, mana uang yang asli, ya, pandangannya akan melewati, melampaui hal-hal yang tersembunyi, sehingga dia bisa melihat kepalsuan dirham tersebut. Ya. Falafdul hasanu al-fasihu huwa syub, huwa li syubhati manzilatil libasi minal fiddati ala dirhami zaifi wal ma'na kan nuhasil ladu. Maka demikianlah kalimat-kalimat yang indah, ya, kalimat-kalimat yang indah untuk menghiasi kebatilan, kefasihan berbicara atau retorika yang indah, ya, kalimat yang indah, lafaz yang indah, yang fasih, ketika dia membawakan syubhat, ini kedudukannya seperti pakaian yang menutupi tubuh manusia. Ya, kedudukannya seperti al-libas minal fiddah ala dirham az-za'if. Kedudukannya seperti pakaian, ya, dari perak yang palsu tadi, perak yang ada pada dirham yang palsu. Sedangkan hakikatnya, hakikat dari yang ditujukan dengan kalimat tersebut, ini adalah seperti logam yang ada di bawah perak tersebut, di bawah perak dari dirham yang palsu tadi. Hakikatnya dia adalah nuhas, tembaga biasa, logam biasa, tapi karena dibungkus dengan perak, disangka dia adalah mata uang dirham, padahal ini adalah dirham yang palsu. Maka demikian pula pakaian, ketika disingkap, terlihatlah hakikat yang ada pada lafaz tersebut, ya, kalimat-kalimat yang indah. Setelah kita pahami ternyata maknanya adalah untuk kebatilan, ini dipahami oleh orang-orang yang berilmu, dari sinilah kita mengetahui hakikatnya. Nah, wa kam qad qatala hadzal iktiraru min khalqin la yuhsihim illa Allah. Berapa banyak dengan manusia yang tertipu, ya, yang telah tertipu dengan kalimat-kalimat yang indah ini, dengan label-label yang palsu ini, sejumlah besar manusia yang tidak diketahui jumlahnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini banyak yang terpedaya, banyak tertipu karena tidak memahami sesuatu dengan haknya. Dan inilah pentingnya kita belajar ilmu agama, agar kita paham ketika mendengarkan sesuatu, jangan cuma sekedar melihat penampilannya, ya. Orang-orang munafik disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Munafikun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat mereka, kamu akan kagum dengan indahnya fisik mereka, indahnya tubuh mereka. Kalau mereka berbicara, kamu akan dengarkan ucapannya karena indah kata-katanya, benar-benar memperdaya. Tapi hakikatnya mereka menyampaikan sesuatu yang batil. Nah, baik. Wa idza ta'ammala al-akilul fatinu hadzal qadra wa tadabbarahu ra'a aktsarun nasi yaqbalul madhhaba wal maqalata bi lafdhin wa yarudduha bi ainiha bi lafdhin akhar. Maka jika seorang yang berakal, yang faham, punya ilmu, memperhatikan hal ini, merenungkannya, dia akan melihat kebanyakan manusia ketika menerima satu pendapat, menerima satu ucapan dengan satu lafaz, dengan lafaz tertentu, maka dia bisa menolak ucapan yang sama, ya, yang sama persis maknanya dengan ucapan yang pertama ketika disampaikan dengan lafaz yang lain. Ya, ini sesuatu orang ketika satu pendapat dibawakan dengan satu lafaz dia terima. Begitu dirubah lafadznya, padahal isinya sama, dia menolaknya. Ini jelas kejahilan. Dia terpengaruh hanya dengan kata-kata, padahal apa yang diucapkan dalam kalimat yang pertama sama kalimat yang dua adalah sama, sama persis. Wa qad ra'aitu ana min hadza fi kutubin nasi masyaallah, dan aku telah menyaksikan langsung dalam kitab-kitab yang ditulis oleh manusia dalam hal ini sesuatu yang sangat banyak, ya, masyaallah, Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Wa kam rudda minal haqqi bi tashni'ihi bilibasin minal lafzi qabih, dan berapa banyak kebenaran yang ditolak hanya karena ya dipakaikan dipakaikan untuk memburukannya, menjadikannya buruk dengan pakaian atau dengan lafaz yang buruk. Jadi kebenaran ditolak hanya karena dikesankan ini buruk, digunakan padanya lafaz-lafaz yang buruk. Akhir makanya ini pentingnya ya kita memahami agama. Pentingnya ketika kita menilai sesuatu, jangan hanya menilai sekedar dengan kata-kata yang indah, tapi hakikat dari makna yang ditujukan dari kata-kata tersebut. Ya, sudah pernah saya sebutkan di sini nukilan dari pernyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang sahih tentang makna ilmu. Sesungguhnya bukan dilihat dari kepandaian berkata-kata. Ya, beliau berkata di depan murid-muridnya di zaman tabi'in, innakum fi zamanin kathirun fihi ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu wa sayati zamanun kathirun fihi khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Sesungguhnya kalian sekarang berada di zaman yang saat ini masih banyak orang-orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai berkhutbah, pandai menyampaikan dengan penyampaian yang baik, berceramah dengan baik di antara mereka sedikit. Nanti akan muncul di akhir zaman ketika itu banyak orang yang pandai berkhutbah, berkata-kata, retorika, pandai berceramah, tapi sedikit yang berilmu di antara mereka. Jadi kita perhatikan di sini, yang menjadi pelajaran perhatian bukan dari sekedar bungkusnya, tapi hakikat yang disampaikannya. Biar kata-katanya indah kalau tidak ilmiah, tidak sesuai dengan dalil, tidak menukilkan Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW, ucapan para ulama salaf, maka inilah ini bukan sesuatu yang menunjukkan ilmu. Nah, kata Ibnu Qayyim selanjutnya rahimahullah taala, wa fi mithli hadza qala imatu sunnah minhumul imam ahmad wa ghairuhu rahimahumullah la nuzilu anillahi sifatan min sifatihi li ajli shana'atin shunniat. Maka dalam hal yang seperti ini, para imam ahlu sunnah, diantaranya Muhammad bin Hanbal rahimahullah, dan yang selainnya, dan para ulama yang lainnya, mereka mengatakan, la nuzilu anillah, tidak boleh kita menafikan dari Allah, sifat dari sifat-sifatnya, hanya karena syana'atin syunni'at, hanya karena keburukan yang dibuat-buat oleh orang-orang yang ingin menjelek-jelekannya. Fahaula al-Jahmiyah yusamuna ithbata sifatil kamali lillah min hayatihi wa ilmihi wa kalamihi wa sam'ihi wa basarihi wa sa'ir ma wasafa bihi nafsuhu tashbihan wa tajziman wa man athbata dhalika mushabbihan. Jadi misalnya mereka yang berpemahaman Jahmiyah, mereka menamakan, kalau kita menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, baik sifat maha hidup, maha berilmu, maha berfirman, berkata-kata, maha mendengar, maha melihat, dan semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, mereka tak namakan penetapan ini adalah berarti menyerupakan Allah. Atau tajzim, ya, menyebutkan Allah punya tubuh, punya jisim. Dan barang siapa yang menetapkannya berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini penamaan buruk. Jangan dengan sebab ini kita meninggalkan kebenaran. Ya. Fala yanfiru min hadzal ma'na al-haq. Fala yanfiru min hadzal ma'na al-haq li ajli hadhihi at-tasmiyatil batilati illa al-'uqul as-saghiratul qasiratu qafafishul basair. Maka tidaklah berpaling dari makna yang benar hanya sekedar penamaan yang buruk ini, kecuali akal-akal yang pendek, akal-akal yang kecil, yang mereka itu ya seperti mata kelelawar yang hanya bisa melihat di waktu gelap dan tidak bisa melihat di waktu terang. Yakni jangan hanya karena ada penamaan yang buruk lantas kita meninggalkan kebenaran. Kita harus tetapkan kebenaran, tapi kita luruskan makna yang salah. Kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menetapkan sifat-sifatnya, kita menetapkan tanpa menyerupakan, kita katakan ithbatun bila tamthil, kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Bersamaan dengan itu juga tanzihun bila ta'til. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan tapi tanpa menolak atau mengingkari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Jadi kita jelaskan yang benar, kita menetapkan sifat-sifat Allah karena ini yang wajib, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang sifat-sifat yang pantas bagi keagungan dan kemuliaannya, Dia menetapkannya. Sifat-sifat yang dicontohkan di sini, ya, sifat maha hidup, maha berilmu, mencintai orang-orang yang beriman, meridhai hamba-hambanya dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menetapkannya, dan tentu Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahuinya. Dan kita yakini penetapan sifat-sifat ini tidak boleh kita serupakan dengan sifat-sifat yang ada pada. Nah. Wa kullu ahli nihlatin. Ya. Kata beliau, wa kullu ahli nihlatin wa maqalatin yaksuna nihlatahum wa maqalatahum ahsana ma yakdiruna alaihi minal alfad. Wa maqalat mukhalifihim aqbaha ma yakdiruna alaihi minal alfad. Dan semua orang yang mengikuti pemahaman dan ucapan tertentu, dia akan selalu memakaikan pemahamannya atau keyakinannya dengan sebaik-baik apa yang dia mampu dari kalimat-kalimat untuk membuat orang tertarik. Dia akan membungkus pemahamannya dengan sebaik-baik lafaz, sebaik-baik penyampaian atau kalimat yang mampu ungkapkan dalam rangka menarik orang lain. Sebaliknya, bagi kalimat atau pendapat yang menyelisih pendapatnya, mereka akan memakaikan dengan seburuk-buruk yang mereka mampu dari lafaz dan kalimat untuk membuat orang jauh darinya. Makanya ini yang tertipu hanyalah orang-orang yang kerdil akalnya, yang pendek akalnya. Ya, yang tertipu dengan sekedar ditampilkan misalnya di media sosial dengan bahasa-bahasa yang buruk, di YouTube atau dengan potongan-potongan yang kemudian dikesankan keburukan, ini tidak akan pengaruhi orang-orang yang berilmu. Lihat hakikatnya. Kalau berita itu berita dari sepihak, tanyakan tentang hakikat hal tersebut dari dari orang yang benar-benar mengetahui keadaannya, supaya benar-benar permasalahan ini tidak hanya dikesankan dengan kesan yang buruk untuk menjadikan penilaian yang salah dalam masalah-masalah tersebut. Nah, kata beliau, wa man razaqahu Allahu basiratan fa huwa yakshifu biha haqiqata ma tahta tilkal alfadhi min alhaqqi wal batili wa la yaqtarru bil lafzi. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya ilmu yang mendalam, pemahaman yang kuat tentang Islam, maka dia akan bisa menyingkap hakikat yang tersembunyi di balik lafaz-lafaz itu berupa kebenaran atau kebatilan, dan dia tidak mudah tertipu hanya sekedar dengan mendengarkan ucapan atau kalimat-kalimat yang indah. Nah, kata beliau, ya, fa idza aradta litila'a ala kunhil ma'na hal huwa haqqun aw batilun fajarridhu min libasil ibarah. Ini caranya. Kalau kamu ingin mengetahui hakikat dari makna satu kata, hakikat dari makna satu pendapat, caranya adalah, ya, apakah itu benar atau salah? Caranya adalah jarridhu min libasil ibarah. Caranya adalah coba kamu jauhkan dari kalimat-kalimat yang membungkusnya. Jauhkan dari kata-kata yang indah. Coba lihat intinya apa. Kalimat-kalimat indah ini singkirkan. Wajarrid qalbaka minan nufrati wal mail. Kemudian dari hatimu juga singkirkan kecenderungan atau ketidaksukaan. Ya, baik rasa tidak suka atau kecenderungan hilangkan dulu. Thumma a'tin nadhara haqqahu. Kemudian berikanlah pandangan yang sesuai. Pandangan yang sebenar-benarnya. Ya, ini berikan pandangan yang benar-benar objektif. Ya. Nadhiran bi'ainil insaf. Memandang dengan pandangan yang insaf. Pandangan yang adil, tidak memihak, tidak berat sebelah. Benar-benar pandangan yang tidak ada kecenderungan dan tidak ada kebencian. Wala takun mimman yanzuru fi maqalati ashabihi. Man yuhsinu dhanna bihi wa man yuhassinu dhannahu bihi nadharan taman bi kulli qalbihi thumma yadhuru fi maqalati khusumihi wa man yusi'u dhannahu bihi kanadhari kanadhari syarazi wal mulahadha. Naam, kata beliau, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ketika dia melihat, membaca pendapat dari orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang dia sedang bersangka baik kepadanya, dia akan memandang dengan pandangan yang sempurna dengan sepenuh hatinya, dengan persangkaan baik selalu. Kemudian ketika dia melihat pendapat dari musuhnya atau orang-orang yang dia sangka buruk kepadanya, maka dia akan memandang dengan pandangan yang sangat meneliti, yang sangat kritis, begitu. فَنَّذِرُ بِعَيْنِ الْعَدَوَةِ يَرَى الْمَحَاسِنَ مَسَاوِئَةً وَنَّذِرُ بِعَيْنِ الْمَحَبَّةِ أَكْسُهُ. Maka orang yang memandang dengan pandangan permusuhan, ya, pandangan negatif, dia akan memandang kebaikan pun menjadi keburukan-keburukan, sebagaimana orang yang memandang dengan pandangan kecintaan, sebaliknya. Keburukan pun menjadi kebaikan-kebaikan. Dibawakan di sini ucapan penyair yang mengatakan, ya, kata beliau, wa ma salima min hadza illa man arada Allahu karamatahu wartidha'ahu liqabulil haq. Dan tidaklah selamat dari hal ini kecuali orang-orang yang Allah kehendaki kemuliaannya, dan Allah Subhanahu wa taala wartadahu, ya, dan Allah ridhai dia untuk menerima kebenaran. Ini akan menjadikan kita dalam memandang satu permasalahan, dalam mengambil pendapat, selalu mengikuti kebenaran, bukan hanya dengan mengikuti sekedar bungkusan kata-kata. Nah, wakadakila, ya, apalagi kalau sudah fanatik dengan tertentu, akhirnya semua pendapat pun kita anggap yang sesuai dengan orang yang kita kagumi, kita katakan benar, sementara orang yang kita tidak sukai, kita katakan pendapatnya selalu salah. Wakadakila, penyair Arab mengatakan, ya, wakadakila, ada yang mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatan, an kulli aibin kalilatun, kama anna aina sakh aina sukhti, kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Wa ainur ridha, pandangan mata keridhaan selalu tertutup dari semua celaan, ya, semua yang salah tidak dilihatnya karena pandangan matanya pandangan mata suka, sebagaimana pandangan mata kebencian akan kesalahan-kesalahan. Biar yang baik pun jadi kesalahan. Wa qala akhar, penyair lain mengatakan, nadharu bi aini adawatin law annaha ainur ridha lastahsanu mastaqbahu. Mereka memandang dengan pandangan permusuhan, seandainya pandangan itu pandangan kesukaan, pandangan kecintaan, maka pastinya mereka akan menganggap baik sesuatu yang mereka anggap buruk tersebut. Jadi ini bisa menjadi sebab seseorang cenderung, ya, dengan pendapat tertentu, bukan berarti karena dia mencintai kebenaran. Kebanyakan manusia, kata beliau, seperti ini. Ketika dia melihat, oh, yang punya pendapat ini adalah guru yang dikaguminya, selalu dianggapnya benar. Beda kalau dia menganggap seseorang yang bukan guru yang dikaguminya, bukan orang yang disenanginya, maka dia akan selalu kritis, selalu akan cenderung menyalahkan pendapat tersebut. Tidak ada yang selamat dari hal ini, kecuali kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan kemuliaan darinya, orang-orang yang Allah ridhai untuk selalu menerima kebenaran tanpa ada keperpihakan kepada kecenderungan atau kebencian dari hal-hal yang bersumber dengan hawa nafsunya saja. Nah, fa idza kana hadza fi nadhari al-'ain alladhi yudrikul mahsusati wa la yatamakkanu min al-mukabarati fiha, fama dhannu bi nadhari al-qalbi alladhi yudrikul ma'aniya alladhi yudrikul ma'aniya allati hiya urdatul mukabarah. Maka kalau ini terjadi pada pandangan mata kita yang bisa mencangkau hal-hal yang mahsus, yang memang bisa bisa dirasakan, ya, yang bisa ada wujudnya, ya, wala yatamakkanu minal mukabarati fiha, yang mana pandangan mata tidak akan bisa mukabaro, mengingkari sesuatu yang dilihatnya secara nyata, ya, maka bagaimana perkiraan kita pada pandangan hati, kecenderungan di dalam hati yang hanya bisa yudrikul ma'ani, ya, menjangkau perkara-perkara yang tidak bisa diraba, tidak bisa dirasakan, tidak ada wujudnya, yang bisa menjangkau hal-hal yang bersifat maknawi, yang tidak ada wujudnya, yang ini merupakan urdatul muqabarah, ya, merupakan sesuatu yang sangat berpeluang untuk diingkari atau ditolak, tidak sesuai dengan kebenaran. Yani ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ya perkara-perkara seperti ini memang ada kecenderungan manusia untuk bisa terpengaruh dengan apa yang merupakan kecenderungan di dalam hatinya untuk menilai sesuatu, sehingga dia tidak benar-benar murni ketika menilai sesuatu benar atau salah berdasarkan kebenaran atau hakikat dari sesuatu itu sendiri. Nah, wallahul musta'anu ala ma'rifatil haqqi wa qabulihi wa raddil batili wa adamil iktirari bihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita meminta pertolongan agar kita bisa mengenal kebenaran dan selalu menerimanya, serta menolak kebatilan dan tidak tertipu dengannya. Jelas ini berarti membutuhkan keikhlasan, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa untuk menerima kebenaran, ya. Di antara doa yang sering disebutkan oleh para ulama yang bagus untuk kita baca dalam hal ini, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran dan mudahkanlah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kami kebatilan sebagai kebatilan dan mudahkanlah kami untuk menjauhi dan menghindarinya. Barakallahu fikum, semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini, ya, di kajian kita kali ini bermanfaat untuk menjadi nasihat, semakin kuat kita berpegang teguh dengan kebenaran dan semakin berusaha memurnikan diri, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjauhi kebatilan, apalagi yang dibungkus dengan lafaz-lafaz yang indah sehingga menjadikan kita tidak tertipu, ya, terhindar daripada segala macam syubhat yang akan merusak pemahaman agama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, cukup sampai di sini. Insyaallah di kesempatan berikutnya masih kita akan lanjutkan ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang sangat panjang, yang diurai dengan rinci oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Masih ada kita waktu untuk kita bertanya jawab, ya, saya persilakan di waktu yang masih ada. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikna. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Nah, ikhtar Islam a'azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang ingin bertanya dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Kami persilakan antum untuk bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun antum yang ingin bertanya melalui pesan singkat melalui chat WA di 0819896543. Untuk yang pertama kami angkat melalui telepon, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Dari Umu Sabila di Pekanbaru, Ustaz. Ya, silakan Umu Sabila. Barakallahu fi, Ustaz. Maaf, akuan di luar tema hari ini. Pertanyaan saya tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang malaikat turun setiap pagi itu, dua malaikat yang bersedekah doakan ada berkah, yang kedua yang tidak bersedekah nanti didoakan juga tidak berkah apanya. Jadi yang saya tanyakan Pak Ustadz, maksud dari hadis ini apakah memang setiap subuh itu kita bersedekah? Karena di sini ada mesin salim di sini, ibu-ibu itu ngasih celengan ke saya. Celengan tuh harus saya isi setiap subuh celengan itu agar saya bersedekah waktu subuh itu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, apa seperti itu memahami? Baik, terputus kepada Allah masyafal, tapi sudah dapat kami tangkap pertanyaan dari Ibu Sabila tadi, dan kepada Ustadz kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang ada di Pekanbaru tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya, hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang sahih, ya, yang malaikat, dua malaikat senantiasa mendoakan Allahumma a'ti munfikan salafan wa Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak selalu bersedekah ganti yang lebih baik tentu di akhirat nanti, dan keberkahan di dunia, dan berikanlah kepada orang yang tidak mau bersedekah kebinasaan pada hartanya, ketidakberkahan. Itu hadis yang sahih. Cuman maksudnya di sini bukan berarti kita harus bersedekah di pagi hari saja. Ini maksudnya malaikatnya turun di waktu itu dan dia akan nanti mencatat dan mendoakan ini berlaku untuk orang yang melakukan kebaikan tersebut di hari tersebut sepanjang hari itu. Ya. Malaikatnya setiap hari berdoa berarti itu berlaku untuk satu hari tersebut. Ya, berlaku untuk satu hari tersebut. Jadi ini tidak mengkhususkan sedekah di waktu pagi saja misalnya, tidak sama sekali, ya. Tidak ada keutamaan yang mengkhususkan dengan waktu-waktu tersebut kecuali kalau ada dalilnya, dan ini tidak menunjukkan dalil hal tadi, tapi ini menunjukkan keutamaan bersedekah ya kepada orang-orang yang membutuhkannya di sepanjang waktu di hari tersebut, kemudian hari berikutnya juga seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Namun satu fik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ummu Sabila. Dan kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Baik, kita angkat pertanyaan melalui ini Ustaz, melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz dengan pendengar kita di daerah Citayam. Beliau bertanya, Ustaz, apa ini maksud dengan pengikut atau golongan Sabaniyah, Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan, Ustaz. Sabaniyah. Golongan apa tadi? Sabaniyah. Tep, Ustaz. Ya, beliau bertanya tentang golongan Sabaniyah, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Ya, kalau Syabaniyah tadi mungkin yang dia dengar mungkin Syabaniyah. Ya, ada yang kita pernah dengar. Kalau ini yang dimaksud adalah penjelasan yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lathaiful Ma'arif tentang pertanyaan yang disampaikan kepada salah seorang ulama salaf ketika ada yang bertanya, ayyuhuma afdol, mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Maka ulama ini mengatakan, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Jadilah kamu rabbani, seorang yang selalu mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, jangan menjadi orang yang sya'bani. Yakni sya'bani di sini dia mengetahui keutamaan ibadah di bulan Sya'ban, tapi dia hanya beribadah di bulan tertentu, yaitu di bulan Sya'ban saja. Meskipun ada keutamaannya, kayak misalnya bulan Ramadan, keutamaannya besar. Dan kita rajin bersemangat. Sebagai seorang mukmin kita bersemangat ibadah di bulan tersebut. Tapi bukan berarti ibadah hanya ada di bulan ini saja. Setelah selesai Ramadan, kita terus beribadah. Karena kita ingin menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan senantiasa di atas ketaatan kepadanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah beribadah kepadamu sampai kematian datang menjemputmu. Jadi tidak berhenti hanya di bulan tertentu. Kalau itu maksudnya adalah Sya'banian ini, ya makanya Sya'banian ini maksudnya orang-orang yang hanya mengkhususkan ibadah di bulan Sya'ban saja. Setelah berakhirnya bulan ini, maka mereka telah mengeluarkan ibadah dan meninggalkan ibadah-ibadah bulan tersebut. Allah fikum. Nah, Ustaz, wafiq barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikut kita angkat melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Hamba Allah di Sulawesi. Ya, silakan ibu. Ya, silakan ibu, langsung saja ya, ibu. Mau bertanya apa yang dimaksud al-ma'thurat? Al-ma'thurat, baik. Cukup ibu itu saja. Apakah boleh diamalkan pada zikir pagi dan sore? Baik. Ya. Ya. Baik ibu, terima kasih banyak ibu. Cukup ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, kepada Ustaz kami persilakan. Ya, Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang ada di Sulawesi tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan semangat beramal soleh bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, al-ma'thurat ini adalah kumpulan doa atau zikir-zikir yang dikumpulkan oleh orang tertentu. Ya, maka yang lebih bagus adalah kita merujuk kepada kumpulan dari kitab-kitab hadis yang telah ditulis oleh para ulama yang telah jelas-jelas apa yang dikumpulkannya sesuai dengan riwayat yang sahih atau hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih yang memuat tentang zikir pagi dan petang misalnya, ya itu lebih bagus. Misalnya ada kitab Hisnul Muslim, atau juga dalam bahasa Indonesia misalnya buku yang memuat hadis-hadis zikir-zikir dalam zikir pagi sore, zikir setelah sholat dan seterusnya, seperti yang oleh Ustaz Yed Jawas hafizahullah ta'ala. Ya, ada doa dan wirid, ada juga yang khusus untuk zikir-zikir setelah selesai sholat, zikir pagi dan sore. Ini lebih bagus karena jelas-jelas riwayatnya sahih, jelas-jelas riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan daripada al-ma'thurat tadi yang ada sebagiannya riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kumpulan yang jelas-jelas mengumpulkan hadith-hadith yang sahih yang jelas sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Barakallahu fikum. Naam. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang antum sampaikan dan jawaban antum yang antum sampaikan dari pertanyaan ibu di Sulawesi ada merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah dan ilmu ini, kami persilakan kepada antum untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Tadi yang kita bahas tentang keutamaan ilmu berhubungan dengan masalah syubhat, menghindari syubhat ya. Ini salah satu di antara manfaat kita memperdalam ilmu agama agar kita terhindar dari kerancuan-kerancuan yang hanya sekedar dibungkus dengan kata-kata yang indah kemudian mempengaruhi, dan ini banyak yang terbukti, telah banyak manusia yang terjerumus ke dalamnya. Maka ini juga termasuk keutamaan kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan tentu selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari segala keburukan. Insyaallah akan ada kelanjutan pembahasan di kesempatan-kesempatan kajian kita berikutnya. Semoga kajian ini bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Saya cukupkan sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isni ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.